kete tase akmat. Waigo hatni magwe. Kolnya tohak ti tiebut Yesus Kristus ke inege ksunwai yak sialik. Desige mogete tase akmat. Kola dene golnye irmia gamalol geit mamia wenta sambayan tige. Nege hyona krabit eras-eras ke odewasi soltia bliawan ge. Odir lima mana it srao hakke it ma miaragun. Desigo hyona krabit maragi. Desig bonyo talana iria mahona geras des. Matbuti det bohe. Amo. Mamatin pakul tulul gue. Klalat butir lima mana it srao hak des miat bohe. Batmu menur yosu. Detele mamu. Tuaklutti flur nebu. Kol nyetala gol jes. Desige mo tagia odita siak mat mades. Matola dene irmia tetap tun mo gitoha ralat jat kene. Wai guo hat ni makkulo bagi. Mcemo luaduk. Iria lima mana ite israo hah nekri. Hula sobuji liksir ma wai totoa ke maus bain-bain. Masir ne ral-rala takrala nareti ide. Odeana rato teras ke. Tiwen hula sogoi harita tige. Kali heitul soge. Hula sogoi tietak makte ide. Mana yal eras desigete irmanal rala takrala naremumuti ine. Kesede itnye. Tahua irleba mana ite israo hahnekre. Klalatalan irmiaga wait malolire. Biar matte ohe sirne rala atyatit. Odesine raitit biati rugu naitnye. Irnye kresirne raga na Yesus kya nigene. Nege anya talan des. Anye ge hula sogo yalmait. Maksus wohe hula sogo wasi iria itje. Kesketnye tak raga stigita plan gek biohe. Musti mo loba wasi mirire. Gola dene mulbak tenangwene ragun. Ode golnye seo giagne toha itwai traja lange wasitnye tak des, desge motala eras kemades. Kesje de golnye taseak mat, desge motalak tela limo salne kremades, ode klios wohe bilagat nyetak kemades. Kali golnye toha hulaso wasitnye tak rages mumuti kita plange ne, kesje de lemat toha sasambu, desge o kola dene tasaltit nyetak desikremumu. Kali hula sogut tianuk mabiohe. Kete maldut. Ode tianuk huruk mabiohe. Kete mtabahun wir. Denje golnye lema taldut. Keske tabahun wir. Desi moit nyege irmya bilak nyetak hula sogwede. Wai guo hat ni magwe. Ana hula sogwe bihit nyemumu. Mana yuguna irlema matoa wasit nyetak ke. Kalit nyetak desigene giarit itu hai tuat limo salne. Lema denje tajaga mamak iti tuntatan ugari odek tela talanare. Kali golnye lema susu loblobak ketirge. Desige mo hula sogwe lema susu loblobak kemait. Tisewa hula sogwe na yugunirgene. Lema denje susu loblobak ketirge. Ma hula sogwe susu loblobak kemait jagun. Kali loblobak ke maljagau, mak bilak ti ugun ge. Snurat ke ti totohak lema magak buan ge. Wai guo hat ni magwe. Lema gigak buan, magol nyetan gohe, tohagi tiebut Yesus ke, keske de lema tohatun itan ugare. Kol nyetohak kol jes, desiemo itwet totohak maol jesige, ana lema bisa ma gyor hit. Ode golnye itwait keit. Dete lema mo itchat ni mat keit. Ma lema iga wasi simbolo rabit. Ode lema iga hinago toap. Ma giwat ti iti sew gyagi nekre. Desi ebonyo tanuk ti mat bohe. Mba mamak. Ode hula sogo yale rasket yo. Ma simbolo rabito go toap ana giwat tiyo. Kesi de golnye lima tal namit namit ti i. Desi emo lima gigak buan. Kola dene totoak keniragun. Ma golnye toha gitiebut Yesus ki. Kesi de lima toha tunita nugare. Desie mo itwet totoak desige lemagi yak buan dek miat biyo. Odegol nye irgye ita tiyanok mabiyo he. Irredu martohago he salmabay hula sogwenege kimi na totoak kek miyesan bo. Klala irsyali gar tohago he salmabay hula sogwenege kimi tik telara ala narek miyesan bo. Kese de mwalas irmiatanuk desige mambo he. Kol jabe ma kuwasim toto akkede, kol nye lema malak tila era sarede. Klala oine bisa ma mwewasik toto akke, nege josyak tila era skuala nare. Ode inege mtyanu gohe mtyoha go hula sogwe sasa sama ibon yode. Desige mlai. Kese ngwe skuwa urer toto akke tila des jagun. Lema de ramtot ma ramlulur. Hei iriak teme. Bimak tuanu kol jaybe mammeo kol nye toak hula sogwe. Klala lema talak tela era sare. Dese mo itwet totoak desige lema giyak buan. Miato sabraham itmisut des. Hula sogwe yo wi. Iriam layi. Kalik tela abraham iyalage. Nege giwat yal anan isak. Tila trai heal tige. Mayabariti hula sogwe. Tela nege kliosuo he Abraham wasi totoak ke gliautagir wasik tela yala nare. Ode wasik tela yala nare, jalama wasi totoak ke mausweli. Lema dek tela Abraham yala desikre, johanam rages tigita plan ge krala ge makbyo he. Abraham tiohaga hula sogwe, denje hula sogwe byo he Abraham nege iriam lagie. Kiali desige mane Abraham ne rabgiyo hula sogwe liyange. Lema denje tato sohe irge mlayayi, nege gyosya wasik tela era sare, de lema gyosya wasik totoak kek nyesan. Gol jesja unti rahap wahme tatyat des, mayal dot, keske heit ulsoyal iria Israel maga sese agare ei wasi seje kralage ma itina sir. Ode sialuk sir, maralar betik ros sal salik marba. Denje kyali wasik tela era siyala des, mane hula suge yowi iria mlayayi. Lema de gol nyetoak hula sugwe, kesye lima talak tela era sare, desyo itwet totoak desige kmiat. Nege gola dene ittenat nedagun. Mait memiat ke lema gimin, desigot mat jagun de.